Satu.

sisi delight above thy deep and dreamlessly the silent stars go by. Dari kota kecil di Bethlehem, sebab Dia telah lahir untuk kita semua, memberikan harapan dan damai sejahtera bagi kita semuanya. Mari kita naikkan bersama-sama lagu pujian ini, Only the Town in Bethlehem. And dream. Tuhan Yesus, Engkau sudah datang ke dunia. Dari surga yang mulia, Engkau mau ke dunia untuk kami manusia yang hina, yang berdosa ini. Sungguh tak terselami kasih-Mu ya Tuhan. Kami Tuhan, ketika malam hari ini kami boleh berada di tempat ini, kami ucap syukur Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau mau datang ke dunia, Engkau rela menderita, bahkan Engkau mau mati bagi kami orang-orang yang berdosa. Tuhan, kalau malam ini kami boleh berada di tempat ini, kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, supaya ibadah malam hari boleh berlangsung dengan baik. Tuhan pimpin, supaya semua boleh berjalan baik, tanpa gangguan apapun juga. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang kami firman Tuhan, untuk boleh pakai dia Tuhan, untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, dan kami semua boleh diberkati, kami semua boleh dikuatkan, dengan boleh mengerti kehendak-Mu Tuhan. Kami manusia berdosa, diampuni dosa-dosanya. Kami juga berdoa bagi mereka yang melayani pada malam hari ini, pimpin mereka Tuhan, perlengkapi mereka Tuhan dalam kekurangan mereka, kelemahan mereka, bahwa mereka juga boleh mempersembahkan seluruh kemampuan mereka untuk melayani Engkau saja. Kami berdoa bagi seluruh peralatan yang dipakai, untuk memberkati supaya semua berfungsi dengan baik, tidak ada gangguan apapun juga ketika kami beribadah malam hari ini. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengasihi kami, yang sudah datang, yang hadir di tengah-tengah kami. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Dialah Yesus, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, yang telah dinubuatkan dan akhirnya telah datang ke dunia, mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia dengan satu tujuan yang mulia, yaitu menebus dosa kita semua. Pada saat ini saya undang semua jemaat bagi berdiri, kita mau bersuka cita bersama memberikan pujian dan hormat bagi Sang Raja di atas segala raja itu. Jadi kita dengan pujian gloria. Wow, wow, wow, wow, wow. Worship you, Jesus, you're my King. Mari bersama katakan glory and honor. Glory and honor and power and might be unto you, O Lord. Glory and honor and power and might to Jesus Christ. To you, oh Lord, glory, glory and honor and power and might to Jesus Christ, our Lord. Jesus is only one, the King, King of kings and Lord of lords, Prince of mighty God. Jesus, Jesus, His name be glorified. King of kings, King and Lord of Lords, Prince of Peace, Almighty God, Jesus, Jesus, His name be glorified. Segala pujian dan hormat hanya bagimu Tuhan. Mari Tuhan sesuai, kita lebih bersuka cita lagi. Mari katakan segala pujian. Segala pujian, hormat dan kuasa kami persembahkan. Segala pujian, hormat dan kuasa bagi Yesus. Sekali lagi. Segala pujian, hormat dan kuasa bagi persembahkan. Segala pujian, hormat dan kuasa bagi Yesus Tuhan. Dia Raja. Dia Raja, segala Raja. Dia Tuhan, segala Tuhan. Yesus, Yesus, terpujilah Tuhan. Oh Yesus Raja. Dia Raja, segala Raja. Dia Tuhan, segala Tuhan. Yesus, Yesus. Pujian dan hormat dipersembahkan hanya kepada-Mu Tuhan, karena Engkau lah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Itu sebabnya kami menyingkat nama-Mu dan bersorak nama-Mu Tuhan. Jesus, mari bersama katakan King of Kings and Lord of Lords, Jesus, Jesus, His name be glorified. Oh, Dia Raja. Dia Raja, segala Raja. Dia Tuhan, segala Tuhan. Yesus, Yesus, terpujilah lagi. Yesus Raja. Dia Raja. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya, Dia lahir untuk kita, Dia yang Maha Mulia dan Maha Kuasa. Mari semua yang bertepuk tangan buat Tuhan. Dia Raja segala Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Sukacita pada hari ini, mari kita ekspresikan sukacita tante kita, kita dengan memberikan jabat tangan kepada kiri, kanan, dan depan belakang kita. Supaya kasih Tuhan, kita naik pujian lebih bersukacita lagi buat Tuhan, karena Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Naik pujian, joy to the world. Mari jemaat bersama, katakan, joy to the world. That Lord is, hey. Let us receive her King. Oh, let every heart prepare His room. Let heaven let us sing. Let heaven let us sing. Bersama bersyukur. Sekali lagi lebih bersuka cita. Hai dunia, hai dunia, terlukalah Raja, Raja ku. Sekali lagi lebih keras bersorak. memuji Tuhan dari pulau dan benua, boleh menggemar pujian bagi kita semuanya. Pujian semua bagi nama penebus. Tuhan yang kudus tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Segera masuki firman Tuhan. Tema hari ini adalah Raja Israel Bermuka Dua. Merupakan tema bagian terakhir dari acara Rally Natal kita pada saat hari ini. Biar kita boleh mempersiapkan hati kita, hambanya Pak Abdi Tabimin Sirai akan bawakan firman Tuhan. Kita akan suatu pujian, bukan dengan kekuatanku kita boleh mendapati jalan hidup ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. kerajaan ini bukan dengan kekuatanku ya Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Mari kita pakai itu sekali lagi. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganmu datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tanganku pegang Tuhan. Dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkau harapan. Kaulah di luarmu, ya Kristus. Bukan saja fakta sejarah, tapi hal yang tak terbantah. Kuat dunia menggugatnya, panjang barisan orang menolaknya, tetapi semakin hari semakin nyata benar sabdamu adanya. Karena itu ya Tuhan, di perenungan kami akan firmanmu, tolonglah, tuntunlah, bimbinglah, supaya hidup kami berpadanan dengan firman-Mu. Tak sekadar menafsir semau kami, tapi belajar takluk pada kehendak-Mu sekalipun. Seringkali terasa susah di dunia yang berdosa. Namun, ya Tuhan, ingatkan kami, tak ada alasan untuk lari dari jalan yang Tuhan kehendaki. Karena itu malam ini di perenungan kami, Raja Bermuka Dua, tolong kami buat mengerti. Berkati kami dalam belas kasihan-Mu ya Tuhan. Baik hamba yang berbicara, tiap saudara yang mendengarkan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami memohon belas kasihan Tuhan. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Kitab Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ketujuh hingga selesai. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang-bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan ke dalam mimpi Yusuf dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat murka. Lalu ia menyuruh semua anak-anak di Bethlehem dibunuh, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Saudara-saudara, apa yang menjadi luar biasa di dalam bagian ini di perenungan kita? Natal memang menyuguhkan berbagai hal yang tak terbantah. Ironi demi ironi yang terjadi. Augustus Octavianus, raja kafir yang tanpa sadar, berbuat benar menggiring Maria dan Yusuf untuk ke Bethlehem. Lalu ada Majus dari Persia, negara yang bukan pilihan Israel itu, berjalan jauh untuk datang sujud menyembah Yesus Sang Raja. Dan malam ini kita merenungkan 2 sisi yang berbeda bersambung dengan kemarin. Jika Majus tiba di Bethlehem dan memilih ke sana, maka imam lekat di istana dengan segala nikmat yang ada. Bagaimana dengan Raja Herodes? Tampak luar biasa, seakan ia menjadi orang yang rendah hati untuk mau datang menyembah Allah Yesus Kristus, yaitu Tuhan yang jadi manusia. Siapakah Raja Herodes? Saudara, Raja Herodes adalah raja kesayangan Roma karena kesetiaannya kepada Roma. Dan kemampuan tempur Herodes luar biasa, terbilang sempurna dan mengagumkan karena bisa mengalahkan banyak musuh sehingga memberi nilai tambah bagi kerajaan pusat, yaitu Roma. Namun kontras, disayang Roma, dibenci bangsa sendiri, itulah Herodes. Berkali-kali ia coba mengambil hati para imam-imam khususnya dari kelompok Farisi, memberi sumbangan banyak untuk pembangunan bait Allah dan pemeliharaannya. Tetapi ia tidak dihiraukan. Herodes punya kelompok imam dari kelompok Saduki yang selalu ada bersama-sama dengan dia. Dan dia punya kelompok pengikut yang disebut Herodia. Herodes, saudara-saudara, mendapat gelar Raja Orang Yahudi. Ini adalah gelar penting bagi seorang raja yang menjadi pengakuan dari pusat Roma bahwa Herodes bergelar Raja Orang Yahudi karena tidak semua raja boneka boleh menyebut diri Raja Orang Yahudi kecuali anugerah dari Roma. Dan Herodes Agung adalah salah satunya. Herodes Agung, raja besar yang kelak akan membagi istananya menjadi 3 wilayah kepada 3 anak-anaknya, baik Arkelaus, Antipas, dan Filipus. Herodes Agung itu di kelahiran Yesus, dan 3 anaknya itu di penyaliban Yesus. Herodes yang berbeda, karena Herodes adalah gelar yang dipakai bagi mereka. Saudara-saudaraku, Herodes Agung memerintah 33 tahun. Tidak pendek, cukup panjang perjalanan pemerintahannya. Aku adalah Raja Herodes Agung. Aku memerintah dengan adil dan bijaksana. Rakyatku aman dan sentosa. Kalian tidak percaya? Oh, jangan percaya kepadaku. Sebab kalau kalian percaya kepadaku, kalian musyrik. Percaya kepada Yahweh. Aku adalah Raja Agung Yahudi. Raja yang rakyatnya tidak ada yang menjadi gembel dan pengemis di jalan raya. Oh, kalian tidak perlu percaya. Karena kalau kalian percaya kepada aku, kalian musyrik. Tapi kalian boleh percaya kalau di istanaku ini dipenuhi oleh hamba-hambaku, imam-imam, ahli Taurat, dan mereka adalah penjilat-penjilat militan nomor satu. Ironis bukan? Mereka lebih takut kepada aku dibanding kepada Yahweh. Benar-benar ironis. Tapi ada yang lebih ironis. Aku mendengar telah lahir Raja Agung. Dan aku harus bilang wow. Karena berani sekali dia lahir dan menjadi raja. Sementara aku belum mati, dia sudah berani nongol ke dunia ini. Orang Majus itu datang. Dan dengan bergairah mereka bertanya di mana raja baru yang sudah lahir itu. Bayangkan. Orang dari timur mencari raja orang Yahudi. Betul-betul ironis. Tapi aku Raja Agung yang hatinya agung. Aku biarkan mereka pergi, lalu aku menitipkan pesan supaya mereka kembali ketika mereka sudah menemukan raja baru itu. Dan aku akan turut menyembahnya. Bagaimana mungkin aku Raja Agung menyembah bayi kecil yang seumur jagung? Ironi, betul-betul ironi. Kudaku, kita cari rumput ke taman anggrek. Herodes Agung, memang itu dia. Herodes Agung, jelas. Karena dia punya kerajaan yang tak terbilang jumlahnya. Herodes Agung, betul. Karena jaya dalam berperang, hebat, dan menjadi kesayangan kaisar pusat. Dia sudah membuktikan untuk meneruskan kerajaan. Tiga anaknya harus turun tangan. 33 tahun memerintah, jelas dia agung dan terpercaya. Tetapi yang menjadi persoalan saudara-saudaraku yang kekasih. Di keagungan Herodes dia tak memiliki hati yang agung. Jikalau kerajaannya dipecah tiga, tiga pula anaknya mati di tangannya karena dicurigainya. Ingin memberontak dan merebut tahtanya. Tiga anaknya. Mengerikan bukan? Ia membunuh tiga anak karena dicurigai. Itulah Herodes. Tiga anak dari dua istri yang berbeda. Anak yang saling memfitnah. Dan celakanya, istrinya pun tak luput masuk penjara. Entah mengapa yang menjadi persoalan pertama dan utama. Allah Yesus datang ke dunia ketika Herodes Agung dalam jabatan, busuk dalam hati. memerintah. Tidakkah dia bisa memilih sesungguhnya untuk datang di waktu luang, di mana raja yang berpihak pada kebenaran memerintah? Bukankah Allah bisa melukis, mengatur semua menjadi mudah dan indah? Ternyata Allah membuat rancang bangun dalam hidup ini tak selalu seperti yang kita duga. Siap-siaplah engkau kecewa jika itu yang kau pikirkan. Bukan Allah tak bisa memilih raja mana yang memerintah pada waktu Yesus lahir di bumi. Tetapi memang pilihannya lah memilih ironi sebagai gambar bebalnya manusia. Karena itu raja maniak, karena itu raja yang paranoid, karena itu raja yang kejam, karena itu raja yang membantai para musuh tanpa ampun tersentak kaget. Karena pertanyaan majus sang bijaksana bukan pertanyaan orang bodoh atau sensasi atau sekedar isu belaka, saudaraku. Pertanyaan ini memang luar biasa. Di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Bukankah raja orang Yahudi adalah anugerah gelar dari Roma? Bagaimana mungkin ada orang lain? Itu persoalannya. Kalau saja kita tak belajar Alkitab, lalu memadukan dengan sejarah dan fakta yang tak terbantah, pasti kita akan memandang Herodes itu hanya sekilas kisah. Saudara tidak akan pernah bisa menemukan betapa sebetulnya di sana terjadi rencana Allah yang luar biasa. Saudara tidak akan pernah bisa membayangkan realita pembunuhan adalah keniscayaan. Karena memang Herodes paranoid. Saudara-saudara, kedatangan majus mencari raja orang Yahudi yang dilahirkan jelas menjadi pesaing pertama dan utama. Karena majus memakai istilah raja orang Yahudi. Tidak semua raja yang memerintah di zaman Roma memakai gelar raja orang Yahudi. Anak-anak Herodes Agung pun tak satu mempunyai gelar itu. Hanya dia. Bagaimana di tengah kejayaannya ada orang majus mencari raja orang Yahudi yang baru lahir. Bukan di kerajaan, bukan keturunan Herodes. Dan celakanya, majus bukan orang bodoh yang beritanya boleh diabaikan, saudara-saudaraku. Majus adalah orang bijak, terkenal. Persia bukan kerajaan kecil. Ada cendekiawan banyak di sana. Herodes harus mempertimbangkannya. Karena itu, penasaran datang pada dirinya. Namun sekaligus, rencana jahat tersusun sudah. Herodes berhadapan dengan dirinya sendiri. Herodes mau berkelahi dengan raja yang sejati. Karena raja orang Yahudi yang lahir itu adalah Yesus Kristus itu. Yang sekalipun disalibkan, yang sekalipun dihabisi. Pernahkah engkau tahu betapa hebatnya Alkitab dan sejarah itu? Karena majus berkata raja orang Yahudi, Pontius Pilatus ketika menyalibkan Yesus menuliskan kata inilah raja orang Yahudi, Inri. Membuat orang Yahudi marah dan tidak berterima. Tapi Pilatus menggunakan kekuasaannya dalam jengkelnya. Karena orang-orang Yahudi, para imam hanya membuat masalah. Apa katanya? Kita masih ingat, saudaraku. Apa yang tertulis? Yang kutuliskan, biar tetap tertulis. Maka disalib Yesus, tertulislah nama itu. Ini raja orang Yahudi. Pertanyaan majus kurang lebih 33 tahun sebelum penyaliban. Di mana raja orang Yahudi yang lahir? Dijawab oleh Pilatus, ini raja orang Yahudi itu. Pernahkah kau melihat betapa hebatnya Alkitab? Pernahkah kau menelusuri betapa dalam dan betapa luar biasanya rancang bangun Allah itu? Yang menyebut ini raja orang Yahudi, Pilatus kafir. bukan orang baik, hatinya busuk. Yang mencari Majus, bukan bangsa pilihan, orang kafir dari Persia, tapi hatinya mulia. Ironi. Imam yang memberitahu dan menunjuk tempatnya tidak ada di sana. Dan imam itu pula kelak yang memerintahkan, salibkan dia. Dan Pilatuslah yang mengakui, inilah raja orang Yahudi. Mulailah sadar betapa sebetulnya terlalu sedikit yang kita tahu soal Alkitab. Kita berpikir karena kita sudah lama jadi orang Kristen, kita mengerti cukup banyak, bukan? Andai kata kita mau menggali, mau belajar, tercenganglah, bingunglah, kagumlah betapa amat sangat hebatnya peristiwa bentang tahun, bukan saja puluhan, bahkan ratusan ke belakang, ke perjanjian lama. Itu menjadi karya yang luar biasa. Betapa mengagumkannya. Nah saudara-saudara, inilah seharusnya yang kita mengerti dari Alkitab itu. Ironi demi ironi yang terjadi itu. Nah oleh karena itu, Herodes dalam nada lembut coba mengutarakan maksudnya. Ia berteriak, dia agung. Itu memang fakta. Tapi bahwa hatinya busuk, ia tak pernah mau mengatakannya. Tapi sejarah mencatatnya. Majus, pergilah, selidikilah dengan teliti. Kalimat ini perlu digarisbawahi dalam kitab Matius. Dengan teliti. Artinya kalau kau tahu, tahu dengan pasti, jangan sampai salah. Pastikan apa data-data yang kau punya, bahwa memang itulah raja orang Yahudi itu. Yang datang dalam mimpimu, yang datang dalam perjalananmu, yang dinyatakan secara luar biasa kepadamu. Saudara-saudaraku, Majus dengan hati tulus kagum pada Raja Herodes. Dia tidak pernah tahu busuknya Herodes, betapa hebatnya tampilannya, bukan? Karena Majus ingin kembali dan memberitahu pada Herodes bahwa mereka sudah ketemu. Kalau bukan Roh Kudus yang melarang, pasti mereka kembali ke Yerusalem. Karena mereka melihat sekilas Herodes tulus hatinya. Ternyata orang benar pun kadangkala ada waktu tertipu. Soto layo, otak gudang. Jelas-jelas aku suruh mereka datang kembali ke sini kalau mereka sudah menemukan raja yang imut itu, yang baru lahir itu. Tapi mereka tidak kembali, orang-orang kafir. Orang-orang kafir, intelektual kafir, orang-orang majus dari timur itu. Apa yang harus kulakukan? Ahli nujumku sudah meramalkan peristiwa ini. Intelijen istana juga sudah memetakan peristiwa ini. Mereka menyimpulkan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa Iron. Bayangkan, Kaisar Agustus yang membuat sensus dan menggiring seorang ibu mengandung dan suaminya ke Nazaret adalah orang kafir. Orang-orang majus dari timur yang mencari raja yang baru lahir juga orang kafir. Raja yang baru lahir dikelilingi oleh orang-orang kafir. Wow, raja yang baru lahir, raja yang agung dipengaruhi oleh orang-orang kafir. Betul, betul. Aku akan mencari cara supaya. Oh, aku juga disebut-sebut dalam peristiwa kelahiran itu. Jangan-jangan aku kafir. Oh, tidak. Lihat, di sudut-sudut istana penuh dengan imam-imam, ahli Taurat, mereka itu kan wakil Yahweh. Berarti aku dekat dengan Yahweh, berarti aku bukan kafir. Bagaimana bisa? Aku percaya pada raja yang baru lahir. Bagaimana bisa aku percaya bahwa dia adalah Raja Agung? Aku ini Raja Agung. Aku Raja Agung. Bagaimana bisa aku percaya pada raja yang lahir di negeri antah berantah, yang tidak tahu tempatnya di mana? Bagaimana bisa aku percaya pada raja yang kismin, miskin? Aku dapat pencerahan. Panglima, kumpulkan seluruh tentara dan masuki seluruh rumah-rumah yang ada di Yerusalem. Bunuh semua anak-anak yang baru lahir. Bunuh semua tanpa sisa. Bunuh. Bunuh tanpa sisa. Kudaku, kita cari rumput ke Central Park. Bunuh tanpa sisa. Bunuh. Bunuh tanpa sisa. Bunuh. Bunuh tanpa sisa. Herodes patut marah, saudara-saudara. Herodes pantas kecewa. Raja Agung ditipu Majus di negeri sendiri, mana boleh terjadi? Tembok di sekitar Yahudi, bukan hanya Yerusalem, pasti berbunyi apapun yang dikatakan. Dan kalau mereka bergerak, Herodes menciduknya dan menghabisinya. Tapi kali ini Majus datang dari negeri orang, masuk ke negerinya, memperdayanya. Herodes tentu saja marah. Dan kemarahannya semakin meluap. Karena dia tidak pernah merasa dia orang berdosa. Herodes merasa ia suci. Imam-imam selalu berdoa untuk dia. Imam busuk yang suka istana. Imam busuk yang selalu memakan nikmatnya fasilitas. Yang datang silih berganti di istana. Imam-imam yang selalu mengucapkan kata suci dengan hati yang busuk. Imam-imam yang selalu berkata, diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan. Tetapi menggerogoti. Ya. Herodes betul. Imam-imam itu memang lebih takut kepada Herodes daripada kepada Tuhan. Karena Herodes bisa memberhentikan gaji mereka, fasilitas mereka, makan enak mereka. Toh mereka pikir, jikalau mereka mengkhianati Tuhan, kan tidak apa-apa. Saudaraku, hidup yang ironi. Majus tidak kembali karena Roh Kudus bicara pada mereka. Mengapa Roh Kudus tidak berbicara kepada para imam supaya imam bergerak dari Yerusalem ke Betlehem? Mengapa Roh Kudus tidak berbicara kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang selalu berteriak Hosana, ya Mesias, datanglah. Mengapa bukan mereka? Pertanyaan menarik. Hanya ada satu kata, itulah ironi Natal. Ironi yang tidak kunjung usai dalam kehidupan dan terus berlanjut. Dari satu bagian kepada bagian, kepada bagian, kepada bagian, dan terus tidak berhenti. Dalam murka Herodes, puja menjadi murka. Kemunafikan itu tersibak sudah. Herodes bukan saja bermuka dua, tapi kata perwayangan, Herodes inilah dasa muka. Terlalu banyak muka yang bisa diperankan Herodes. Muka senyum, muka indah, muka sujud dan menyembah. Namun di balik muka-muka itu ada satu yang pasti hati yang bengis, tidak ada cinta kasih, yang bukan saja membunuh tapi mencincang orang-orang yang dimurkai. Bukan saja orang jauh, bahkan anak sendiri. Memenjarakan istri yang dinikahi. Tidakkah itu sakit? Tapi itulah Herodes. Entah bagaimana dia bisa jadi raja. Dan bergelar Herodes Agung, raja orang Yahudi. Berprestasi tinggi dan luar biasa. Jangan tepuk dadamu karena tinggi posisimu. Jangan tepuk dadamu karena besar tumpukan hartamu. Tapi lihat hatimu dan tanyalah, adakah Yesus di sana? Adakah Natal di sana? Karena itu yang menjadi paling penting dalam kehidupan ini, saudara-saudaraku. Bagaimana kita mau menjalani hari-hari kita? Bagaimana kita mau melewati seluruh langkah demi langkah? Herodes merasa tersaingi, gilanya. Dia merasa disaingi oleh Allah yang dari surga. Herodes marah, gilanya. Dia marah terhadap Allah. Diam-diam. Dalam hati bergumul. Adam mengiyakan tawaran Hawa untuk memakan buah yang dilarang. Adam tampak kurang bertanggung jawab memanfaatkan Hawa untuk melakukannya, saudara-saudaraku. Dimakannya buah itu hanya dengan satu harapan dan tujuan, supaya menjadi sama dengan Allah. Manusia jatuh dalam dosa. Kita kecewa pada Adam. Kelewatan. Tapi hari ini Herodes bukan ingin sama dengan Allah, tapi mau berkelahi. Herodes tidak rela tersaingi karena merasa ia sudah lebih besar dari semuanya. Disebutnya nama Yahweh, tapi dijungkir balikkan semua perintahnya. Disebutnya nama Yahweh, tapi dilanggarnya ketetapan-ketetapan Yahweh itu sendiri. Diupahnya para imam supaya mengiyakan semua yang dia katakan. Jadilah mereka penubuat-penubuat untuk kepentingan perutnya. Patutlah Paulus mengingatkan, hati-hatilah engkau kepada guru-guru palsu yang hanya berkajang dengan penglihatan, berkata ini, berkata itu, nubuat sana, nubuat sini. Tampaknya mereka seperti orang bijaksana, padahal penuh dengan kepalsuan. Jangan tambah Alkitab dan jangan kurangi. Artinya, tak ada wahyu baru lagi. Jangan tambah Alkitab, jangan kurangi. Artinya, tak mungkin pendeta berbicara lari dari fakta Alkitab. Alkitab ukuran satu-satunya. Masihkah kau memerlukan penglihatan? Lihat ini dan lihat itu. Apakah tidak terlihat jelas surga mulia, Allah yang turun dari sana, datang ke dunia? Masih kurang jelaskah? Apakah kau begitu takutnya? Lalu kau membutuhkan bukan saja penglihatan, bukan saja nubuat, tapi mujizat ini, mujizat itu. Apakah kurang Immanuel, Allah beserta kita? Kurangkah? Patutlah. Yesus berkata kepada Thomas si peragu, Thomas, kau percaya karena kau melihat. Berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tak melihat. Orang itu adalah Maria, karena yang dilihatnya bukan Allah, hanya bayi biasa. Yusuf terlibat di sana. Orang itu adalah gembala-gembala bodoh yang dianggap kelas payah, dipinggirkan dan terkucilkan. Justru mereka bisa melihat Allah pada Yesus yang sederhana dan biasa-biasa saja. Dan akhirnya majusi bijaksana pun harus menaklukkan seluruh logika tinggi, pemikiran-pemikiran jenius yang dia miliki untuk berkata, memang ini Mesias, memang ini raja di atas segala raja. Hanya imamlah yang tak mengerti sudah mati hati nurani. Hanya imamlah yang terlalu lama duduk di kursi empuk kenikmatan fasilitas dan lupa untuk berdiri. Saudaraku, jangan pikir menjadi pendeta saudara menjadi kebal dosa. Tidak. Belajarlah membenci apa yang kau sukai kalau Allah tidak menyukainya. Belajarlah meninggalkan apa yang orang cari jikalau Allah memang membencinya. Sangkal dirimu supaya jangan ironi hidupmu. Sangkal dirimu supaya ada nilai Natal di hari-hari. Saudaraku, imam itu menyebut Tuhan, tapi sejatinya mereka pengabdi setan. Mereka mengabdi kepada mamon dan bukan Tuhan. Tapi menjadi persoalan serius, seberapa matamu terbuka untuk mencermati kehidupan masa kini dan melihat orang yang hidup berlebihan. Tapi tak mengabdi. Berteriak dan berkhotbah secara luar biasa. Tapi melanggar ketetapan Allah. Jujur harus kukatakan. Tak mudah menyangkal diri. Tapi ini perkelahian yang harus kita jalani dari hari ke hari. Tersinggungnya aku kalau harga diri diinjak. Seperti Herodes yang menjadi marah. Apalagi kalau di tanganku ada kuasa. Siapa yang bisa melawannya? Tapi Yesus berkata, sangkal dirimu. Petrus, sarungkan pedangmu. Bukan itu. Big man, stop. Jangan kau sombong dengan apa yang kau tahu. Jangan besar kepalamu. Karena banyak temanmu yang akan murka padaku. Jangan buat dali. Sehingga kau sandingkan aku dengan berbagai kemungkinan keuntungan yang bisa kau dapatkan. Lalu kau sebut ini untukku. Apakah aku tidak bisa menghidupimu? Aku terlalu percaya Allah bisa menghidupi aku. Isi perutku ada di tangannya. Seberapapun yang bisa kumakan, kalau dia tak memberkatinya, itu hanya terbuang di jamban. Seberapapun yang bisa kudapatkan, kalau dia tidak memberkati, itu tak akan membawa aku kepada kebenaran, tapi justru celaka yang mengerikan. Jangan bodoh, bukan sandang pangan papan yang menjadi tujuan, tapi memuliakan Tuhan, saudaraku. Sandang, pangan, papan hanyalah alat yang boleh ada, boleh tidak, terserah Tuhan mau beri kita peran apa di kehidupan. Jangan menangis karena kau miskin dan jangan besar kepala karena kau kaya. Semua anugerahnya. Tapi kalau kau diberi kekayaan, maka engkau tahu tanggung jawab yang kau emban. Hiduplah melayani dia. Dan kalau engkau diizinkan di kemiskinan, ingatlah kemiskinan bukan malapetaka. Dia bisa menjadi kesaksian yang luar biasa. Di mana engkau berdiri, Tuhan akan memeliharamu. Jangan jadi ironi. Pipit beriman akan masa depan, sekalipun tak berharga di depan banyak orang. Burung gagak najis, itu kata Yahudi. Tapi mendapat karunia ilahi, terpelihara dari hari ke hari. Tidakkah ironi kalau kita tidak percaya kepada Sang Suci? Saudara-saudaraku, murka Herodes bukan hanya dosa karena tak mau percaya Yesus. Murka Herodes bukan hanya dosa karena mencaci maki majus. Murka Herodes berlanjut itulah dosa. Berputar cepat, berputar hebat. Pembunuhan pun tiba. Bayi-bayi tak berdaya, yang tak tahu apa-apa, jadi korban murkanya. Awas, satu dosa, dua mengikutinya. Dua dosa, tiga menggelinding dengan kencang. Tiga dosa, empat menjepitmu. Empat dosa, lima menghabisimu. Tetapi, saat yang sama, mungkin kau tetap di posisi kerjamu. Bahkan kekuasaanmu semakin meninggi. Herodes tak segera ambruk karena itu. 33 tahun ia memerintah. Sebagian sebelum Yesus lahir, Yesus lahir. Dan diberikannya kekuasaan pada anaknya. Yang akan melanjutkan perkelahian antara Herodes dan kerajaan Allah. Dilahir Yesus, Herodes Agung membunuh bayi-bayi yang tak tahu apa-apa. Dimati Yesus Kristus, anak Herodes ikut berpesta pora dalam kematiannya. Dan anak Herodes yang sama telah memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Itukah keturunan yang kau mau? Keturunan yang mewarisi dosa. Hidup di dalam dosa dan terus-menerus berdosa demi Tuhan yang hidup. Ironi, kau sekolahkan anakmu. Kau beri dia makan, kau jaga dia. Tapi tak pernah kau wariskan iman kepadanya. Wariskan iman itu. Ajarkan kebenaran itu. Tak satu pun kita orang tua terlalu luar biasa untuk menjaga anak-anak kita. Karena itu jangan menjadi batu sandungan yang menghambat anakmu dalam pelayanan. Dorong mereka, sekalipun mereka mungkin marah, jengkel karena kemudaan usia. Tak mengapa, waktu akan tiba mereka mengerti semuanya. Wariskan kebenaran itu, ajarkan iman itu, supaya jangan ironi. Kita ke gereja, anak kita pesta pora. Kita beriman, anak kita tak suka pelayanan. Herodes memang ampuh, tapi di jalur yang salah. Herodes memang hebat, tapi di jalan laknat. Karena Herodes telah menunjukkan kebengisannya, mewariskannya kepada anak-anaknya. Saudara-saudara, kalau engkau menelusuri terus kisah sejarah anak-anak Herodes, anak-anaknya melanggar perintah Allah. Termasuk Herodes Antipas yang mengambil istri daripada saudaranya. Satu ayah beda ibu. Sebetulnya tak boleh. Tapi dia menabraknya. Gila betul. Akhirnya anak-anak Herodes menjadi raja yang menyedihkan karena dicopot Roma dan menjadi orang buangan. Tapi tragedi itu kemudian di ujung tahun sana. Tidak bisa dilihat di sini, bukan? Karena itulah kita seringkali tertipu oleh setan. Berpikir di sini kita masih aman, masih nyaman, masih tenang. Tidak ada efek ini, tidak ada efek itu. Tapi kita lupa, kita sedang menaruh bom waktu. Paling menakutkan, kalau jalan hidup kita salah, tapi semuanya mulus-mulus saja. Gejala Tuhan sedang membiarkanmu. Bersyukurlah kalau engkau berbuat salah. Banyak persoalan datang di hidupmu. Tergoncang batinmu. Sepertinya apa yang kau kerjakan tidak pernah mulus. Terbanting harga dirimu. Tuhan masih mencintaimu. Dia memanggilmu. Jawab! Dan jangan keraskan hatimu. Supaya ironi tidak mewarnai hari-harimu. Natal, ironi, ya. Ironi Natal, bagaimana dengan kita, pikirkanlah. Murnikah, tuluskah, sembah padanya. Murnikah, tuluskah, pelayanan kita baginya. Betulkah dia yang kita puja? Atau sebetulnya diri yang kita puja? Betulkah hidup kita miliknya? Atau dia yang kita pegang menjadi milik kita dan kita suruh memenuhi semua yang kita inginkan? Di saat kita berpikir baik, aku baik, lebih baik dari yang lain, mungkin kita penjahat yang sejati. Kalau saja ada benih kesadaran dan berpikir, aku memang salah. Sekalipun dia ada salah, maka masa depan tersedia. Jangan pernah menghitung apa yang sudah kau kerjakan untuk Tuhanmu. Layani dia sampai maut menjemputmu. Kalaupun kau mau berhitung, hitunglah. Terlalu banyak berkatnya bagimu. Maka malulah kalau tak melayani dia. Inilah jeritku, ya Tuhanku. Entah berapa usiaku, tapi tak kucanangkan dan masuk dalam anganku rencana pensiun untuk duduk di kursi malas dan menggoyang kaki. Usai tugas mengurus anak-anak untuk bisa mandiri, maka aku dan istriku akan terus berpergian. Bukan untuk melanglang buana mengukur panjang jalan, tapi boleh terus melayaninya. Doaku, ya Tuhanku, kalau boleh sampai di sana napasku terakhir, aku sedang melayani dia. Itu mimpiku. Aku tidak akan berdoa untuk fasilitasku bertambah. Aku tidak akan menaruh itu dalam pokok-pokok doaku. Tapi aku akan berdoa supaya aku jangan terlibat dalam ironi Natal di tempat yang berbeda. Aku akan berdoa supaya aku jangan jadi besar kepala menerima berkat-berkat limpah. Aku akan berdoa supaya dia terus mengajar aku kebenaran dan bagaimana hidup yang semestinya. Aku akan berdoa bukan supaya sakitku sembuh. Aku bersyukur untuk itu. Tapi yang ku minta darinya, supaya dia tidak membiarkan aku menjadi cengeng karena sakitku dan menjadikan itu alasan untuk tidak melayani dia. Aku akan berdoa supaya jangan sampai mulutku merasa hebat dengan karya-karya yang ada. Dan aku berdoa, Tuhan cambuk aku, hajar aku kalau aku mulai mencurinya, kalau aku mulai menepok dadaku. Kalau kau tahu makin lanjut jalanku akan makin salah, pintaku ya Allah, jangan beri umur yang panjang supaya jangan bertambah kesalahan. Lebih baik umur yang pendek tapi penuh dengan kebenaran. Berdoalah jujur di hadapan Tuhan, namun bukan sekedar kata-kata. Jikalau kau punya cucu, bukan untuk melipur lara bahagia punya generasi, bukan. Tapi berdoalah supaya kau pun jadi teladan bagi cucumu, dan mereka boleh melihat opa, oma, dan mereka tahu apa itu pelayanan. Kisahkan ironi Herodes, kisahkan ironi imam, kisahkan gairah majus, kisahkan perjalanan gembala. Berbahagialah engkau kalau memang itu hidup di hidupmu. Jauhlah engkau dari ironi, karena itu jaga langkahmu. Amin. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh sejenak. Lihatlah, Herodes celaka. Tapi dia tetap bangga dan membenarkan dirinya. Lihatlah, Herodes sebagai orang berjalan ke neraka, ke penghukuman kekal, tetapi menepuk dada dan terus dalam tawa kebanggaan akan kuasa kosongnya. Banyak orang di jalan yang sama, dalam langkah-langkahnya, berdoalah. Semoga kau tidak di sana. Iya Tuhan, kami belajar. Raja bermuka dua. Melangkah di jalan salah. Mencipta dosa demi dosa. Tuhan, kami belajar dan kami melihatnya. Sudut-sudut ironi Natal. Yang mengerikan, tapi sayang. Kami seringkali berputar di lingkar sama. Karena itu Tuhan, tolonglah. Supaya tiap kali kami merenungkan firman-Mu, berjalan di hari-hari-Mu, hidup kami tetap bersama dengan-Mu. Terima kasih, Yesus Natal yang sejati. Kau ajari kami arti hidup ini. Yaitu mati untuk kebenaran. Kau ajari kami jalan kematian. Yaitu kematian tanpa ketakutan. Kau ajari kami semua bagaimana hidup yang semestinya. Natal, kiranya terus mengayunkan kami pada langkah demi langkah untuk semakin menjadi seperti apa yang Allah mau. Buat kami belajar dari gembala. Di ketiadaan, di kemiskinan, hadir di Natal suci. Turut memuji-muji Yesus Raja sejati. Buat kami belajar dari majus. Brilian, kaya, berposisi. Tapi tetap rendah hati, haus pada kebenaran. Rela berjalan sejauh apapun. Sujud menyembah-Mu, ya Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan tolong kami, Tuhan bimbing kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami. Natal yang sejati, kami berdoa, kami bersyukur. Amen. Silent night, holy night. Mari kita renungkan akan makna lilin yang kita pegang saat ini. Entah sudah berapa kali kita memegang lilin ini, tetapi setiap kali kita memegang lilin di hari Natal, apakah yang selalu kita kenang akan hal ini? Apakah hanya sebuah tradisi, atau malah sebuah simbol rutinitas kita saja? Lilin yang kita nyalakan bersama, apakah itu juga menjadi sebuah simbol kebersamaan kita dalam keluarga, yang menerangi sepasang suami istri, menerangi orang tua dan anak, menerangi teman-teman kita, bahkan dimanapun kita berada. Sebuah lilin yang menyala bagi ruangan di sekitar, meleburkan dirinya untuk menyala bagi sekelilingnya. Apakah kita juga sudah memberikan hidup kita bagi Dia yang sudah lahir untuk kita? Atau kita masih sibuk untuk diri kita sendiri? Sudahkah kita mau melayani Dia? Karena Dia sudah lahir untuk kita semua. Biarlah lilin yang menyala di hari Natal ini boleh mengingatkan kita bahwa kasih-Nya sungguh luar biasa, yang selalu menerangi hidup kita. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian. Malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap. Bintangku gemerlap, Juru Selamat manusia. Pada datang di Anak kudus, dan mengucap syukur. Amin. Silakan matikan kembali lilinnya. Silakan duduk. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Ada dua amplop yang sudah saudara terima, Bapak Ibu terima, biru dan warna abu-abu. Biru akan diberikan kepada kotak yang ada di depan, di kiri, kanan, dan di tengah, kanan, kiri juga ada. Lalu abu-abunya bisa dimasukkan dalam kantong persembahan. Biar tolong bisa minta lampu dinyalakan. Untuk amplop abu-abu akan diberikan untuk operasional gereja dan untuk yang warna biru untuk pembangunan gereja. Ya. Biarlah kita boleh berikan dengan sukacita, Tuhan memberkati. Baik, di saat ini Bapak berikan persembahan sebuah pujian. Titian. Di tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi kasih sayang-Mu, Tuhan. Engkau datang ke bumi, untuk menggenapi janji-Mu tentang Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang lagi, undang dia di hati. Dia satukan yang terputus, dan dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, tahun sini berganti, Natal datang lagi, undang dia di hati. Damai kan diri ini, biar dia satukan yang terputus, dan dia hapus tangis. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengundang untuk bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa persembahan. Ya Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk berkat terbesar yang telah Engkau berikan kepada kami, di mana Engkau mau turun dari tata sucimu, turun ke dunia, dan menjadi sama seperti kami manusia biasa, bahkan Engkau mau mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kami. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kerelaan-Mu ini Tuhan, sehingga kami manusia yang berdosa ini, yang sepantasnya mati, telah Engkau ampuni dosa-dosa kami, sehingga relasi kami dengan Allah Bapa yang ada di surga dapat Engkau pulihkan. Dan saat ini kami juga mengucapkan syukur dan terima kasih kehadapan-Mu Tuhan untuk kebaikan-Mu, di mana kembali Engkau memberikan kami kesempatan agar kami boleh turut dalam pekerjaan-Mu melalui sedikit daripada uang kami yang kami tahu semuanya berasal dari Engkau juga Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau sucikan, Engkau berkati uang ini agar dapat dipakai untuk memperkenalkan Injil keselamatan ini kepada orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau juga berilah hati yang takut dan penuh tanggung jawab kepada setiap pengurus gereja ini yang akan mengelola uang ini agar dipakai sebagaimana mestinya. Terima kasih Tuhan, demikianlah doa persembahan ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan mengakhiri ibadah raya pada malam hari ini, kita akan menyiarkan kasih Tuhan, kita boleh memberitakan kelahirannya. Go tell it on the mountain. Mari kita bersuka cita, kita boleh bertepuk tangan, kita akan pujian ini. Go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, that Jesus Christ is born. We want to kau gembala, menjaga dombanya. Siakan di gunung lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Sekali lagi, lahirnya Al-Masih. Usai sudah ibadah kita, saudaraku yang kekasih, kita akan kembali memasuki kehidupan yang penuh dengan jebakan. Kehidupan yang licin dengan perangkap dosa. Awas, jangan terjebak di sana. Supaya jangan ada ironi lagi di hidup ini. Karena itu bermohonlah kepada belas kasihannya. Cintailah kebenarannya. Berjalan dalam terangnya. Kemanapun kau harus pergi, seperti Majus melakukannya, jangan berhenti. Kau tidak akan pernah sendiri, Tuhan terus menyertai. Berkatnya ada bagimu, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus, Tuhan Natal suci itu, serta penghiburan, pertolongan, pengajaran dari Roh Kudus, terus menyertai engkau sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, berpujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Silakan duduk, saudara yang kekasih. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, akan ada pengumuman dari Rudy, saya persilakan. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Bahwa pada malam hari ini, seperti biasa bahwa EO dari acara perayaan Natal, kita akan memberikan 10% dari anggaran Natal ya kepada pihak luar ya. Jadi kalau anggaran Natal kita 50 juta berarti kita memberikan 5 juta. Itu salah satu contoh ya. Jadi ada 10% yang kita berikan, dan malam hari ini ada dua yayasan yang akan mendapatkan dari persembahan ini, yaitu Yayasan Rawinala ya yang sudah hadir diwakili oleh ketuanya Bapak Dwi Harjo Sutarto. Boleh kami undang bisa maju ke depan. Kita aplaus saudara-saudara. Dwi Harjo Sutarto. Ya, kami persilakan Pak Dwi. Yang kedua oleh Yayasan Kanker Indonesia. Kebetulan tidak bisa hadir, karena itu kami mengundang Bapak Gani selaku Ketua IO untuk bisa mewakili. Terima kasih Pak. Bisa mengundang Pak Gani dengan hormat untuk bisa maju ke depan. Nah, untuk memberikan sebagai simbolik, kita akan minta Pak Pendeta Yusuf dan Ibu Liz bisa maju ke depan untuk bisa memberikan secara simbolis. Bisa di tengah mungkin Pak Dwi dan Pak Gani. Ya, ya. Tapi Pak Gani ini cuma titipan ya. Salah satunya. Baik, ya kita akan berikan secara simbolis oleh Pendeta Yusuf. Ya, akan beri pertama oleh Pak Dwi Cahyo dan lagi oleh mewakili Yayasan Rawinala. Ya, kami persilakan. Ya, yang kedua diwakili oleh Pak Gani sebagai Ketua IO Yayasan Kanker Indonesia. Ya, terima kasih. Boleh kami persilakan mungkin Pak Dwi kembali. Ya, Pak Dwi, thank you. Terima kasih ya. Thank you Pak Dwi. Terima kasih. Baik, itulah salah satu kepedulian kita bagi rekan-rekan sepelayanan dari IO acara Natal kita. Saya persilakan Pak Big Man untuk dilanjutkan. Baik, saudara yang kekasih. Hari ini 24-25 usai sudah. Ibadah Natal kita tentu belum usai, hidup kita masih panjang ya. Karena isitulah, isilah dengan semangat Natal itu. Namun sebelum saya menyampaikan beberapa apresiasi kepada rekan-rekan yang sudah menjalankan tugasnya, izinkan saya menyapa kita. Adakah di antara saudara-saudara yang baru pertama kali ini hadir beribadah bersama-sama dengan kami? Kalau ada bisa mengangkat tangan kanannya. Ya, bisa berdiri bapak-bapak, ibu-ibu, silakan berdiri. Nanti akan ada orang-orang Kristen yang menjabat tangan saudara. Ya, kalau tidak menjabat tangan, saya selalu ingatkan, pasti itu teman Herodes. Jadi kalau bukan temannya Herodes ya jabatlah. Selamat datang, Tuhan memberkati saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudara yang kedua, terima kasih untuk sepanjang pelayanan 24 dan 25 terhadap tim musik kita, DKK, Daud dan kawan-kawan. Bless you. Ya. Ditambah M ya. Mondang, bukan Monding. Mondang, ya. Kemudian para singers kita ya, yaitu LKK, Leci Kesia dan kawan-kawan. Dan kali ini double R ya. Double R, Roy dan Rudy. Ya, yang sudah menjadi apa namanya? WL hari ini ya. Dan saudara-saudara, tentu yang paling pertama dan utama adalah Yesus Kristus yang sudah menolong kita. Dan pelaksana yang paling penting dalam malam ini adalah saudara-saudara ya. Waktu saudara datang tepat waktu, waktu saudara hadir mengikuti semuanya, saudara sudah membantu IO untuk menjalankan tugas-tugasnya. Untuk Asher, Greeter, IO ya, Gani, Anis dan kawan-kawan.